Kenapa setahun sekali? Ya, tiga sekali kita sebagai umat mengingat-ingat perjuangan Nabi cuma setahun sekali. Ya, maka kalau itu betul, ya sebulan sekali Maulid Nabi, ya seminggu sekali Maulid Nabi. Tentu antum tolak ini, ya kena. Yang pertama, akal nggak bisa cerna. Yang kedua, apa? Iya, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Semua perbuatan yang hanya dilakukan oleh kaum muslimin harus disebut ibadah makto, harus mencontoh Nabi. Sholat, ada orang Kristen sholat nggak ada? Melempar jumroh baca Al-Quran, ada orang muslim baca Al-Quran melempar jumroh tidak ada. Nah sekarang murid Nabi, tahlilan, ada orang Kristen tahlilan? Ada orang Buddha ada murid Nabi? Nggak ada, kena lagi. Ya, itu ibadah. Yang harus mencontoh Nabi selesai. Adapun nikah, jual beli, cari ilmu, kan orang kafir juga melakukan. Maka nggak mencontoh Nabi juga nggak apa-apa. Nikah di gedung nggak apa-apa, Nabi nggak pernah nikah di gedung. Ya, mencari ilmu lewat internet nggak apa-apa, Nabi nggak pernah mencontohkan. Karena itu bukan ibadah manto. Yang terakhir, iya, manfaat tujuannya nanti di akhirat, pahala. Ya, tentu orang-orang yang mengadakan tahud, tahlilan, maulid ini mengharapkan pahala di akhirat. Berarti ibadah, ya, harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu sudah habis, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.